السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قوم مسلمين قوم مسلمات، سيدنا عيد الأضحى رحمني ورحمكم الله، الحمد لله. Kita bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala setinggi-tingginya. Dan kita membesarkan sebesar-besarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahilhamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepadanya karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita mendapatkan taufik, mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk memasuki bulan-bulan haram dan memasuki bulan yang penuh berkah, bulan yang memiliki barakah, bulan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai haraman, sebagai bulan yang suci. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahkan kita sempat memasuki hari yang besar di dalam bulan-bulan haram, yaitu hari Idul Adha, hari raya kurban, dan juga kita sempat melewati tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, yang kita membesarkannya dengan berpuasa Arafah. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan besar-besarnya rasa syukur, dengan setinggi-tinggi rasa syukur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash shuhur 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu feehinna anfusakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bulan-bulan dalam satu tahun adalah 12 bulan. Dan di dalamnya ada arba'atun hurum, ada 4 bulan-bulan haram, bulan-bulan suci yang di dalamnya Allah syariatkan syariat-syariat, yaitu untuk fala fadlimu fihinna anfusakum, agar kalian jangan membolimi diri-diri kalian padanya. Ikhwani fid din a'azakumullah, dzalika ad-dinul qayyim, ini agama yang mulia. Sebelum setiap orang berbicara tentang hitungan tahun, tentang hitungan 12 bulan, Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan wahyunya dan Allah Subhanahu wa taala sudah menentukannya mana-mana yang haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, hadhihi tsalatsa mutawaliyat, yang berdekatan. Dan yang terpisah adalah Rajab atau disebut Rajab Mubar. Maka ini sudah Allah haramkan yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak diciptakannya langit dan bumi. Maka ini khawani fidina azakumullah, mereka selain kaum muslimin, mereka selain pengikut para anbiya, belum menghitung apapun tentang masalah hitungan-hitungan hari, hitungan-hitungan bulan, hitungan-hitungan tahun. Allah sudah menentukannya, bahkan menentukannya arba'atun hurum. Demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fima rawahu Ahmad fi musnadih, menyatakan tentang masalah haram ini dengan kalimatnya ala inna zaman qad istadara ka hayati yaumi khalaqallahu samawati wal ard as-sanatu 12 shahran minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyat dzulqa'dah dzulhijjah wal muharram wa rajab mudhar alladhi baina jumadi wal sya'ban. Ikhwani fi din azakumullah, Rasulullah SAW katakan kata-kata ini di hari-hari kita ini, yaitu di hari Arafah kemarin ketika Rasulullah SAW berkhutbah, khutbah Arafah, ketika Rasulullah SAW berbicara di hadapan ummah, Rasulullah SAW menyatakan inna zaman qad istadar, sesungguhnya zaman sudah kembali seperti keadaannya semula, seperti awal penciptaannya di awal pertama kali. Di dalamnya ada 12 bulan dan di dalam 12 bulan ada arba'atun hurum, ada 4 bulan yang suci dan disebutkan salasatun mutawaliyat, yang 3 bersambung-sambung berdekatan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan yang 1 adalah terpisah, yaitu Rajab Mubar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di akhir ayat tadi disebutkan fala tadlimu fihinna anfusakum, hendaklah kalian jangan membolimi diri-diri kalian padanya, jangan kalian berbuat dosa di dalamnya. Ikhwani fiddina azakumullah, betapa kita tidak memuliakan bulan-bulan ini. Sedangkan jahiliyah dalam masa-masa kebodohan, jahiliyatin jahla, mereka memuliakan bulan-bulan ini. Mereka tidak berani menumpahkan darah di bulan-bulan haram. Mereka tidak berani melakukan segala macam apa yang biasa mereka lakukan dari kejelekan-kejelekan di bulan-bulan haram. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka mereka mendapatkan sesuatu di dunia ini. Adapun di akhirat, karena mereka musyrikin, siapa yang tidak bertaubat, tidak masuk Islam, maka tentunya mereka akan kekal dalam neraka. Tetapi dengan mereka memuliakan bulan-bulan haram, maka mereka mendapatkan sesuatu di dunia, yaitu negerinya menjadi negeri yang aman, negerinya menjadi negeri yang tentram, bahkan menjadi negeri pusat perdagangan internasional. Mengapa demikian? Karena tempat yang paling aman di bulan-bulan tadi adalah di haram, di tempat yang dibatasi dengan batas-batas haram, di Mekah lebih tepatnya. Maka muncullah di tengah-tengah mereka pasar-pasar, pasar Ukaum, yang dimulai dari awal bulan Dzulqa'dah dan berakhir pada 20 Dzulqa'dah. Kemudian dilanjutkan dengan pasar Mijan atau Majinnah. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pasar yang lebih dikenal dan lebih besar, yaitu disebutkan namanya di dalam sejarah, yaitu Dzul Majaz. Ikhwani fiddin a'azakumullah, pada hari-hari tersebut mereka berdatangan dari seluruh Arab di sekitar Mekah, dari seluruh Arab di Jaziratul Arab, dan dari Yaman, dan dari Syam, dan sekian banyak negeri mereka berdatangan kepadanya. Mereka membawa bidha'ah, mereka membawa barang dagangan, mereka membawa sesuatu dan ingin membeli sesuatu. Akhirnya tempat tersebut jadi tempat yang penuh perkara-perkara perdagangan, di sana menjadi pusat perdagangan internasional. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga siapa yang ingin mencari barang Syam ada di Mekah, siapa yang ingin mencari barang dari Yaman ada di Mekah, di bulan-bulan haram, di dalam bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan juga bulan-bulan seterusnya, bulan Muharram. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga di dalamnya ada syariat, yang telah digariskan sejak zaman Nabi Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam, yaitu al-hajj, sehingga bulan tersebut dijuluki bulan Dzulhijjah atau dibaca dengan Dzulhijjah, yakni di dalamnya ada haji, bulan yang memiliki haji. Haji pun adalah kesempatan mereka untuk berdatangan membesarkan haram, membesarkan Ka'bah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hanya saja sayang disayang, kaum musyrikin jahiliyah mengadakan haji dengan sekian kebidaahan-kebidaahan, bahkan kesyirikan-kesyirikan. Mereka orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah merasa kaum yang ningrat, merasa kaum yang istimewa, maka mereka menyatakan tidak boleh kalian tawaf di sekitar Ka'bah kecuali harus pakai pakaian ningrat, pakai pakaian ahlul khumsi, yakni mereka. Kemudian mereka berkata dan menjualnya atau menyewakannya dengan harga yang mahal. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu baru masalah dunia mereka. Tetapi mereka juga memasang berhala-berhala di sana. Mereka juga meletakkan sekian banyak patung-patung di sekitar Ka'bah. Dan juga ikhwan ibn a'azakumullah, mereka ketika bertalbiyah, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah, tetapi mereka menyatakan dengan istitsna, la syarikalak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Kata mereka dalam talbiyahnya, labbaik allahumma labbaik, labbaik la syarikalak. Sampai sini masih bagus. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tiada Tuhan kecuali engkau, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Tetapi mereka tambah dengan kalimat illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak, kecuali sekutu-sekutu yang engkau miliki mereka, tapi mereka tidak memiliki engkau. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah keadaan mereka musyrikin di zaman jahiliyah. Karena mereka membesarkan bulan-bulan haram, mereka mendapatkan barakah di dunia, mereka mendapatkan keuntungan dari sekian masalah. Dan orang yang punya hutang darah pun, kalau menemui orang yang membunuh bapaknya, mereka tidak akan membunuhnya di haram. Mereka akan menunggunya sampai keluar bulan haram. Mereka menunggunya sampai keluar batas haram. Ikhwani fiddin a'azakumullah, masa mereka jahiliyah menjaga bulan haram, kita kaum muslimin tidak menjaga bulan haram? Apakah pantas bagi kita kaum muslimin menyia-nyiakan bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yang disebutkan dalam sunnah, yaitu minha arba'atun hurum. Di antaranya ada empat yang disucikan, yaitu Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat adalah Rajab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW mengambil kesempatan di bulan-bulan tersebut, karena bulan yang aman, karena bulan yang membawa sesuatu yang baik untuk bisa berdakwah pada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan li ila fi Quraisy ila fihim rihlatan syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kata Allah, lihatlah kebiasaan orang Quraisy. Karena kebiasaan mereka safar ke Syam dan juga ke Yaman. Kemudian Allah katakan, maka beribadahlah kepada Rabb hadzal bait, kepada Rabbnya Ka'bah ini, Rabbnya bait ini. Jangan beribadah pada berhala, pada batunya, tetapi niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amahum min ju', yang menyebabkan mereka mendapat makan dari kelaparan, mendapatkan rizki, khususnya di bulan-bulan tadi, di pasar-pasar tadi yang jelas Quraisy sebagai tuan rumah mendapatkan keuntungan yang besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan juga wa amanahum min khauf, dan menjadikan mereka aman, tidak ada rasa takut. Semua yang merasa punya dendam atau punya hutang darah, mereka berani datang dalam keadaan aman. Ikhwan ibn a'azakumullah, siapa yang menentukannya, siapa yang menjadikannya? Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Maka tentunya syukurnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa berhala-berhala ini? La syai, enggak ada kaitannya sama sekali. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kemudian Rasulullah SAW mendatangi bukan ke pasar-pasarnya, tetapi mendatangi tempat-tempat suku-suku itu berkemah. Karena biasanya ketika mereka berdatangan di bulan-bulan haram, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Mereka biasanya membuat kemah-kemah satu kabilah satu kabilah. Maka Rasulullah SAW mendatangi mereka satu kabilah demi satu kabilah untuk menawarkan dirinya. Apakah kalian mau membela Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Aku akan datang kepada kalian dan bergabung bersama kalian. Ikhwani fi din, a'azakum wa kum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja tentunya jawaban mereka berbeda-beda. Dan ini ujian buat seorang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab-kitab sirah, di antaranya sirah Ibnu Hisham, Rasulullah SAW mendatangi Banu Amir, perkampungan Banu Amir, perkemahan Banu Amir. Dia temui seseorang tokoh mereka yang bernama Baiharah Ibn Farad. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwa aku Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Dan aku mengajak kalian untuk masuk Islam. Dan aku meminta agar kalian mau masuk Islam dan membela dakwahku. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Mereka saling berbisik. Dan kemudian berkata, sungguh kalau pemuda Quraisy ini ada bersama kita, kita akan bisa makan semua orang Arab. Pikiran mereka, pikiran kekuasaan, pikiran ambisi. Maka dia berkata, wahai kula, bagaimana kalau ternyata engkau bersama kami sampai kemudian engkau dibesarkan oleh Allah, kemudian engkau tiada, apakah kekuasaan kembali pada kami? Rasulullah SAW menjawab, tidak. Kembalinya kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Maka mereka berkata, di antaranya Baiharah Ibn Farad, bagaimana mungkin kami mengorbankan nyawa-nyawa kami, kemudian kepemimpinan dan kekuasaan diberikan pada orang lain? Tidak. Untuk apa kami mengorbankan nyawa-nyawa kami? Untuk membela seseorang engkau. Ini jawaban Banu Amir. Padahal ketika Banu Amir pulang ke rumahnya, atau ke perkampungannya, ke negerinya, di sana ada seorang tua renta yang dalam keadaan dia tidak bisa untuk ikut ke Mekah untuk haji. Maka orang ini berkata, apa yang terjadi di sana? Dan biasa mereka akan sampaikan semua perkara-perkara penting. Di antara mereka katakan, kami mendapati seorang pemuda Quraisy yang menyatakan begini dan begini, dan kemudian kami katakan seperti ini. Maka orang tua tadi memegang kepalanya dengan kedua tangannya. Sayang sekali, apakah bisa diulang? Apakah bisa kembali? Kenapa engkau berpikiran seperti itu? Wallahi la yakdzibu Ismailiyun qat. Demi Allah, enggak mungkin berdusta seorang putra Ismail. Maksudnya turunan Ismail. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka kecewa. Ternyata itu adalah hak dan itu diketahui oleh orang-orang tua mereka. Ikhwani fi din, a'azakumullah, Rasulullah SAW mendatangi Banu Hanifah. Dan disebutkan, falam yakun ahadun minal Arab aqbah alaihi raddan minhum. Kata penulis sirah, sungguh tidak ada jawaban yang lebih jelek daripada jawaban-jawaban mereka Banu Hanifah. Maka kita tidak perlu ceritakan di sini. Yang berikutnya, Rasulullah SAW mendatangi Banu Amr. Di antaranya padanya ada Suaid ibn Samit. Kemudian ketika Rasulullah SAW berkata kepadanya, sebagaimana apa yang diucapkan pada yang lainnya, maka orang tadi berkata, apa yang kau bawa sama dengan apa yang aku pegang. Kami juga punya kitab. Dikeluarkan, dijuluki Majallatul Luqman. Yani petuah-petuah ucapan-ucapan Luqman al-Hakim. Maka Rasulullah SAW membukanya, membacanya. Kemudian beliau menyatakan, inna hadzal hasan. Ini bagus. Tetapi apa yang aku bawa lebih bagus, karena ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dibacalah oleh Rasulullah SAW, dibacakan ayat-ayat Allah. Dia mendengarkan dengan khusyuk sampai kemudian berkata, inna hadzal hasan. Dan Rasulullah SAW menyatakan, inna hadzal hasan, dia membalasnya dengan kebaikan, inna hadzal hasan. Kemudian dia pergi dan memikirkan apa yang dibacakan Rasulullah SAW. Sampai di negerinya dia terbunuh oleh kaum Khazraj. Ikhwani fi din, a'azakumullah, diriwayatkan bahwasanya beliau sudah sempat percaya dan sempat masuk Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kemudian terjadi apa yang Allah kehendaki, dan karena Allah menghendaki sesuatu yang besar, datanglah Rasulullah SAW ke perkampungan kaum Aus dan Khazraj. yakni kaum Ansar. Rasulullah SAW seperti biasanya menawarkan agama Allah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Inni Rasulullah ilaikum. Aku adalah Rasul yang diutus pada kalian. Dan kalau kalian mau masuk Islam, maukah kalian untuk membela aku, untuk menyelesaikan dakwah ini? Allah sudah menakdirkan bahwa kaum Yahudi di Madinah selalu mengancam orang-orang Arab yang ada di sana, yaitu Aus dan Khazraj. Selalu mengancam dengan kalimat, nanti akan diutus seorang Nabi, kami akan memerangi kalian dengan Nabi kami. Dan sekarang sudah waktunya, sekarang sudah waktunya. Maka ketika mendengarkan ucapan Rasulullah, mereka saling berbisik, sungguh ini adalah yang dijanjikan, diancamkan oleh Yahud. Fala tasbiqunnahu ilaih. Jangan kalian dikalahkan oleh mereka. Kita dului mereka. Qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Ini takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Mereka yang mengancam-ngancam, mereka yang mendukung, atau mereka yang menunggu-nunggu, ternyata Allah takdirkan yang pertama menerima dari Madinah justru orang-orang Ansar dari kalangan Aus dan Khazraj. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena Allah tahu hati-hati Yahudi dan sifat-sifat mereka yang yuharrifunahu, yang merubah-rubah kalimat Taurat, yang mengganti-ganti kalimat-kalimatnya, yang yaktumuna al-ilma wa hum ya'lamun, yang menutupi ilmu dalam keadaan mereka tahu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka hanya sekian saja, tidak lebih dari hitungan jari kita ini atau sebelah jari kita. Tetapi mereka berkata, aku akan menyampaikannya pada kaumku nanti sepulangku dari haji. Aku akan sampaikan dan aku akan kembali pada tahun depan besok. Ikhwan fillah na'azakumullah, sejarah di bulan Dzulhijjah. Bahwa setiap musim haji, musim Dzulhijjah, Rasulullah SAW mendatangi perkampungan-perkampungan orang-orang Arab yang berkumpul di sana, di pasar Uqaw, di pasar Majinnah, di pasar Dilmajaz. Kemudian mereka mendakwahkan pada kaumnya, mereka terkejut. Apakah sudah datang? Sudah. Dan sekarang ada. Dan dia masih berdakwah. Maka pada tahun berikutnya, berkumpul lagi di sana, sudah lebih banyak. Lebih dari 10. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diajak oleh Rasulullah SAW mereka-mereka yang sudah percaya dan beriman ke Syi', ke salah satu sisi bukit, yaitu bukit Aqabah. Dibaiat oleh Rasulullah SAW dengan baiatun nisa. Ciri-ciri baiatun nisa adalah tidak ada perangnya. Aku baiat engkau untuk tidak berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Aku baiat engkau untuk tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak mendatangkan kedustaan yang kalian ada-adakan, dan tidak bermaksiat, dan tidak menentang apa yang baik. Ila. Kemudian sepulang mereka, Rasulullah SAW membawa atau mengutus Mus'ab ibn Umair. Beliau dijuluki Al-Muqri' bil Madinah, pembaca Quran di Madinah yang pertama. Duta pertama ke Madinah adalah Mus'ab bin Umair. Ikhwan fillah na'azakumullah, di samping membacakan Quran juga mengimami. Karena Aus dan Khazraj memiliki sesuatu di zaman jahiliyah, sehingga mereka tidak mau yang ini tidak boleh diimami oleh yang itu tidak mau diimami oleh yang ini. Maka yang mengimami adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Pada tahun berikutnya, di musim haji, di hari-hari kita ini, bahkan disebutkan dalam lafaznya, dalam riwayat-riwayat para ulama, para ahli tarikh, fi awqati ayyamit tasyrik, di tengah-tengah hari-hari tasyrik, berarti imma tanggal 11 Dzulhijjah atau 12-nya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, fi awqati ayyamit tasyrik, mereka berkumpul lagi dengan Rasulullah SAW dan jumlahnya sudah 72 orang. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka saat itulah Rasulullah SAW membaiat mereka dengan baiatu harbin, bahwa aku baiat engkau untuk membela agama ini dan membela aku, menjaga aku seperti kalian menjaga istri dan anak-anak kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang awal pertama membaiat adalah Barra ibn Ma'rur radhiyallahu taala anhu. Beliau menyatakan, aku baiat engkau untuk aku bela engkau seperti kami membela anak-anak kami dan keluarga kami. Ya Rasulullah, Walladhi ba'athaka bil haqq, demi yang telah mengutus engkau dengan kebenaran. Mereka semua beriman dengan sebenar-benarnya iman. Kemudian Nabi menyatakan, akhriju, keluarkan di tengah kalian 12 naqib. Maka keluarlah 12 naqib, nukhaba. Maka mereka lah pemimpin-pemimpin 12, memimpin 73 orang yang dibaiat oleh Rasulullah SAW. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Di sinilah terjadi. Dan itu diadakannya di malam hari dalam keadaan rahasia. Bahkan mereka yang berangkat bersama-sama, para hujjaj dari kalangan Aus dan Khazraj, tidak tahu menahu. Tetapi syaitan yang Rasulullah SAW menjulukinya Azyab atau Azyab al-Aqabah, setan Aqabah, tiba-tiba menjerit dengan suara yang keras, ya ma'asyara Quraisy, ya ma'asyara al-Arab, halakum fi mudammam, mau tahu kalian apa yang dilakukan oleh mudammam? Astagfirullah, astagfirullah. Syaitan iblis menjulukinya dengan mudammam, maksudnya Rasulullah SAW Muhammad yang terpuji. Dia katakan dengan mudammam yang tercela, astagfirullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang meriwayatkan Ibnu Ka'ab radhiyallahu taala anhu menyatakan, sungguh dengan suara yang paling keras yang pernah aku dengar, sehingga seluruh orang di Mawasim, semua orang yang ada di perkampungan-perkampungan tadi, semuanya mendengar kalimat itu. Dan mereka sudah kembali pulang. Mereka berkata, ya Rasulullah, kalau engkau perintahkan kami melawan seluruh mereka ini, besok kami siap dengan pedang-pedang kami. Rasulullah menjawab, lam nukmar, kami belum diperintah. Kembalilah ke kemah-kemah kalian. Maka mereka kembali ke kemah-kemahnya dalam keadaan di sepertiga malam terakhir sampai pagi harinya. Orang-orang Quraisy mencari ke sana kemari. Dan kemudian datang ke perkampungan Ansar, perkampungan orang-orang dari suku Aus dan Khazraj. Apakah kalian mengadakan perjanjian untuk memerangi kami? Mengadakan baiat untuk memerangi kami? Mereka tidak menjawab. Para sahabat Ridwan ma'alaihim ajma'in ahlul aqara tidak menjawab. Tetapi qadarullah wa masya'a fa'al. Yang menjawab orang-orang yang tidak tahu menahu, yang ikut haji bersamanya dari kaum musyrikin. Tidak, demi Allah, kami tidak melakukan rapat apapun dan kami tidak melakukan perjanjian apapun. Kata sahabat tadi, dan dia jujur. Dia jujur, maka dia tidak tahu sama sekali. Maka mereka pun diam, hanya saling memandang saja. Maka dengan ini Allah selamatkan mereka. Ikhwani fi din, a'azakumullah, setelah itu Ansar menjadi sekian banyak kaum muslimin padanya. Semakin banyak, dan ini Allah takdirkan sebagai persiapan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di akhir kisah baiat tadi ada sesuatu yang unik. Barra ibn Ma'rur menyatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami membela engkau berperang membawa misi agama Allah ini, ya Rasulullah, kemudian Allah menangkan kami, apakah kemudian kau akan meninggalkan kami? Rasulullah tersenyum, karena berarti mereka sangat cintanya pada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab dengan kalimatnya yang tercatat dalam sejarah, balid damud dam wal hadmul hadam, ana minkum wa antum minni, uharibu man tuharib wa usalim man sallamtum. Yang kalau disebutkan maknanya, bahkan darah dengan darah, bahkan kehancuran dengan kehancuran, aku dari kalian, kalian dari aku, kami akan memerangi, aku akan memerangi siapa yang kalian perangi, dan kami akan berdamai dengan siapa yang kalian berdamai. Maka mereka pun tenang, barakallahu salam bersama Ansar. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Inilah sebabnya mengapa setelah Fathu Mekah Rasulullah SAW tidak kembali ke Quraisy atau kembali ke Mekah, dan itu adalah tempat asal beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah SAW kembali ke Madinah sesuai dengan janji yang diucapkannya, bahwa aku tetap bersama kalian apapun yang terjadi, darah dengan darah atau kehancuran kita sama-sama hancur. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah itu mereka tentram dan mereka pulang. Ikhwan fi din, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dan pada bulan Dzulhijjah pula, masih ingat kita bagaimana sejarah Fathu Mekah. Dan kita lewati dua perkara yang karena itu walaupun terjadinya pada bulan haram tapi bukan bulan Dzulhijjah, yaitu pada umrah dan umratul qadha. Umrah yang pertama terhalang oleh Quraisy dan tidak bisa memasuki Mekah, hingga terjadilah apa yang terjadi, yaitu Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Pada perjanjian Hudaybiyah, di antara poin-poinnya, sekarang kalian tidak boleh masuk. Nanti tahun depan kalian boleh masuk dan dikasih waktu 3 hari. Beberapa sahabat bertanya-tanya, bukankah engkau pernah bermimpi bahwa kita akan memasuki Masjidil Haram? Aminin, muhalliqin ru'usakum wa muqassirin. Nabi menjawab sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bal, kita akan memasukinya. Tetapi apakah aku berkata tahun ini? Mereka terdiam. Mereka tersadar bahwa Rasulullah SAW tidak mengatakan tahun ini. Pasti akan masuk. Dan demi Allah, kalau saat itu memasuki dengan paksa, yang terjadi bukan aminin, tidak aman. Terjadi pertumbuhan darah dan itu tidak sesuai dengan bulan haram dan tidak sesuai dengan tanah haram. Maka ayat yang turun adalah wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'jilu wa aqrabu lit-taqwa. Jangan kebencian kalian pada satu kaum menjadikan kalian bersikap tidak adil. I'jilu huwa aqrabu lit-taqwa, bersikap adillah karena itu lebih dekat pada ketakwaan. Maka sikap adil di sini maknanya tetap dalam syariat Allah, tetap memuliakan bulan-bulan haram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan juga bulan Muharram dan bulan Rajab. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada tahun berikutnya di bulan yang sama, yaitu bulan Dzulqa'dah, berangkatlah mereka, Rasulullah SAW dan para sahabat, umrah yang dijuluki dengan umratul qadha, dengan tenang dan tenteram. Rasulullah perintahkan untuk buka lengan kanannya. Dan pada saat itu orang-orang Quraisy sudah menyatakan bahwa mereka kelelahan, mereka ditimpa penyakit dan wabah, mereka begini dan begitu. Ternyata mereka ibtiba membuka lengan kanannya dan berlari-lari dengan gagahnya, dan orang-orang Quraisy, kaum musyrikin, naik ke bukit-bukit untuk melihat dari atas. Mereka berkata, sungguh demi Allah, inna sya'nu hadza la 'adzim. Sungguh demi Allah, urusan anak ini akan jadi besar. Urusan orang ini akan jadi besar. Mereka masih mengecilkan dengan kalimat anak ini atau pemuda ini. Urusan pemuda ini akan jadi besar. Bala wallah, tentu, karena Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai rasulan nabiyya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan mereka sendiri yang membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Ketika satu suku yang bergabung bersama muslimin diserang oleh mereka kaum musyrikin, yaitu kaum dari Banu Khuza'ah radhiyallahu ta'ala anhum. Di antaranya ada Amr ibn Salim al-Khuza'i. Beliau datang ke Madinah menemui Rasulullah SAW, kemudian berkata dengan syairnya, za'amu an lastu ad'u ahadan wa hum adallu wa aqallu adada, hum bayyatuna bil watiris hujjada wa qataluna rukka'an wa sujjada. Dengan panjang syairnya, saya petikan sedikit kalimat. Mereka mengira bahwa kami tidak akan menyampaikan padamu ya Rasulullah. Mereka mengira kami tidak akan mengadukan perkara ini. Mereka orang rendah dan sedikit jumlahnya. Mereka menyerang kami di daerah Watir, Hujjada, ketika tahajud. Wa qataluna ruka'an wa sujjada. Mereka membunuh kami dalam keadaan ruku dan sujud. Maka jawaban Rasulullah SAW kepadanya dengan kalimat pembelaan, yaitu nusirta ya Amr ibn Salim, engkau dimenangkan, engkau dibela wahai Amr ibn Salim. Maka direncanakanlah oleh Allah SWT dengan rahasia pula, maka terjadilah Fathu Mekah. Ikhwan ibn Azzaqullah, setelah Fathu Mekah di bulan Ramadan, di hari yang suci pula, Dan kemudian barakallahu fikum, saat itu dibukalah kota Mekah dan hampir tidak ada kecuali sedikit sekali pertumpahan darah. Dan ini barakallahu fikum hari kemenangan, dan hari kemenangan kaum muslimin adalah hari rahmat. Sehingga ketika ada yang nyeletuk dengan kalimat al-yaum yaumul marhamah, al-yaum tustahallul Ka'bah, hari ini hari pembantaian dan hari ini dihalalkan Ka'bah, maka Nabi menyetopnya, stop, diganti oleh Rasulullah al-yaum yaumul marhamah, hari ini hari rahmat, hari kasih sayang. Al-yaum tushtarul Ka'bah, hari ini diberi tirai Ka'bah. Maka tidak perlu takut dengan ajaran Islam, enggak perlu takut dengan syariat Allah, karena jika syariat Allah tegak di satu negeri, maka sungguh rahmat yang akan turun. Hari itu akan kita katakan hari kasih sayang, yaumul marhamah. Ikhwani fi din, a'azzakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian 2 tahun berikutnya Rasulullah SAW pada bulan ini juga, pada bulan kita ini, bulan Dzulhijjah yang terakhir bagi Rasulullah SAW, beliau 5 hari sebelum bulan Dzulhijjah, berarti di akhir bulan Dzulqa'dah, beliau berangkat untuk menunaikan haji dengan aman karena Mekah sudah dibuka. Kemudian mereka mengadakan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW, manasik haji. Rasulullah mengajarkan seluruhnya dan mengatakan khudu anni manasikakum, dan beliau berkhutbah dengan khutbah yang dijuluki dengan khutbah wada'. Dan itu sudah disampaikan pada beberapa Idul Adha yang lalu, alhamdulillah, yang diantara kalimatnya Rasulullah SAW bertanya pada mereka, hari apa ini? Mereka khawatir kalau namanya akan diganti, maka mereka menyatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Bukankah ini bulan Dzulhijjah, bulan haram, bulan apa, hari apa ini? Mereka juga diam karena khawatir Rasulullah SAW akan mengganti namanya. Bukankah hari ini hari Arafah, hari yang haram, negeri apa ini? Mereka juga menjawab sama, Allahu wa Rasuluhu a'lam, karena Rasulullah SAW berhak untuk merubahnya. Maka Nabi menyatakan, bukankah ini negeri Mekah, negeri yang haram? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ketahuilah bahwasanya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian suci, harus kita saling menjaga seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Berarti sucinya darah kaum muslimin seperti sucinya bulan Dzulhijjah, sucinya darah kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin, harta kaum muslimin seperti sucinya hari Arafah, dan seperti sucinya negeri Mekah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara yang kita petik dari khutbah Rasulullah SAW yang sangat bagus sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka saya katakan pada akhirnya, usikum wa iyaya bitaqwallah, aku wasiatkan kepada hadirin dan hadirat untuk sama-sama bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama berpegang dengan agama Allah, memuliakan bulan-bulan haram dan khususnya bulan Dzulhijjah, dan juga hendaklah kita berpegang dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling menjaga darah, saling menjaga harta, dan saling menjaga kehormatan. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.